tak sanggup ku menahan sakit. Sudah-sudahlah kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah jalinan kisah kasih berakhir sampai di sini. Cukuplah Iya.